Shallallahu alaihi wasallam tidak segan untuk duduk bersama dengan fuqara, tidak segan untuk duduk bersama masakin. Ya. Siapa yang duduk bersama dengan Rasul di sekitar Rasul? Bilal bin Rabah, ya. Budak. Ammar bin Yasir, orang-orang yang lemah, fuqara, masakin. Ya. Berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah mewasiatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama dengan mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang fakir. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu. Tetaplah engkau bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Wabillahi taufik. Duduk bersama fuqara, duduk bersama masakin. Ya. Naam. Dan ketika sifat ini ya, dicabut pada diri seseorang, ya, akan rusak pula dakwah. Ya, saya pilih-pilih dakwah, pilih-pilih majelis. Ya, majelis orang-orang yang apa namanya, ya, kaya-kaya. Ya, ya, ya, tempat-tempat yang apa namanya, elit. Nah, ini saya baru akan mengisi. Saya baru akan berbicara. Namun kalau saya duduk dengan fuqara masakin, ya, ini bukan kelas saya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang seperti ini ada. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, ma'asyiral muslimin. Coba lihat Rasulullah SAW. Contoh yang paling baik. Ya. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dengan fuqara wal masakin. Bahkan di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa untuk mencintai orang-orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamni. Ini di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau baca. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa melakukan perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang apa? Miskin. Doa yang dipanjatkan oleh Rasul kepada Allah agar menjadi orang yang mencintai orang-orang miskin. Dan doa ini diperintahkan oleh Rasul untuk kita pelajari dan kita amalkan. Ya. Rasul mengatakan tentang doa ini, innaha haqqun fadrusuha. Innaha haqqun fadrusuha. Sesungguhnya mimpiku ini, ya, mimpi yang di dalamnya mengandung doa ini, Rasul mengatakan innaha haqqun. Sesungguhnya mimpiku ini benar. Fadrusuha. Wata'allamuha. Pelajari. Amalkan. Ya. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mencintai orang-orang miskin. Dan sungguh, di dalam kita mujalasah dengan masakin, orang-orang miskin, di kalangan orang-orang yang beriman, di antara ahli sunnah wal jamaah orang-orang miskin, duduk bersama dengan mereka, ya, atau orang miskin secara umum, kita berbuat baik kepada mereka, maka ini sebab kebaikan. Ya, di antara faedah kita mencintai mereka orang-orang miskin menjadikan kita lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik seorang untuk ikhlas. Karena ketika kita memberi kepada mereka bantuan, biasanya kalau bantuan itu kita berikan kepada fuqara masakin, kita tidak mengharapkan balasan, ya atau tidak? Jarang kita mengharapkan balasan. Orang di pinggir jalan, orang yang buntung tangannya, buntung kakinya, menengadahkan tangannya, kita lihat kasihan orang yang tidak bisa kerja. Ya, sudah tua, cacat, kita beri uang 2.000, 3.000, pernah tidak terbetik dalam hati kita, ya, siapa tahu nanti dia datang kepada saya membawa apa namanya, ya, balasan, kan tidak, ya. Yang kita harapkan adalah balasan di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ketika kita memberi kepada orang yang kaya, ya, terkadang muncul dalam diri kita, ya, mungkin, ya, suatu saat si kaya akan membantu saya. Tapi beda ketika kita, ya, duduk dengan fuqara masakin, ya, kemudian memberikan kepada mereka bantuan. Di antara faedahnya adalah menjadikan seorang lembut hatinya, ya, ikhlas kepada Allah dan lembut hatinya, karena yang selalu dia lihat orang yang lebih rendah, ya, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya.